Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu pengampunannya memulihkan hidupku. Pengampunannya memulihkan hidupku. Mari saya ajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Yesus naik ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada bulan yang lalu di bulan Februari, serah ada satu kejadian yang menghebohkan ya di media, yaitu seorang murid, seorang siswa SMA yang membunuh gurunya. Serah kenapa dia melakukan itu? Serah karena ketika pelajaran sedang berjalan, guru ini mengajar mata pelajaran kesenian, lalu kemudian guru ini melihat sang murid ini tertidur di dalam kelas. Serah gurunya sedang asik-asik ngajar, lalu dia tertidur di dalam kelas. Lalu setelah guru ini melihat muridnya ini sedang tertidur, dia membangunkan muridnya ini sambil mencoret muka muridnya ini dengan tinta atau mungkin dengan spidol yang dia pakai. Setelah begitu guru itu melakukan itu, langsung murid ini memukuli sang guru. Setelah tidak cuma sampai di situ, setelah pulang sekolah, sang murid ini diam menunggu sang guru ini pulang ke rumah. Lalu kemudian di tengah jalan dia mencegat gurunya ini, lalu dia pukulin habis-habisan. Dia hantam habis-habisan. Lalu kemudian dia pergi meninggalkan sang guru ini tergeletak di tengah jalan. Setelah sang guru ini masih bisa berusaha dengan tertatih-tatih, dia sampai ke rumah. Ketika sampai ke rumah, lalu dia pingsan. Lalu kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Dan dia tidak tertolong lagi. Dia mati, meninggal di rumah sakit ini. Seseorang yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dunia di mana kita berada adalah dunia di mana pengampunan itu menjadi sesuatu yang langka. Serah dunia di mana kita berada adalah di mana dunia Dendam itu menjadi sesuatu yang lumrah. Ketika seseorang bersalah kepada kita, ketika kita tersakiti, secara respon yang normal dari dunia sekarang ini bukanlah pengampunan, tetapi bagaimana saya membalas, bagaimana saya membalas bahkan lebih dari apa yang dilakukan terhadap saya. Serah oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengampunan, bagaimana Allah mengampuni kita melalui kisah seorang yang bernama Zakheus. Serah kita akan mulai dengan melihat siapakah Zakheus ini, dan kita akan mengerti betapa besar pengampunan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Zakheus kalau kita tahu siapa orang ini. Serah Zakheus dari namanya berasal dalam bahasa Yunani yang artinya Zakaios. Serap mungkin ini adalah kata Ibrani sepadan dengan kata Ibrani Zakai yang artinya adalah murni atau suci. Serap ada juga penafsir yang mengatakan bahwa ini apa nama singkat dari Zakaria. Serap yang artinya adalah murni dan suci. Jadi dari segi nama sebenarnya Zakheus ini namanya ini baik, murni, suci begitu ya. Tapi dikatakan kalau dalam bacaan kita tadi orang banyak itu berkata dia menumpang di rumah orang berdosa. Serah memang nama itu kadang-kadang tidak mencerminkan begitu ya orangnya. Ada orang namanya sabar ya, tapi bawa angkotnya ugal-ugalan begitu kan. Namanya sabar ya. Serah inilah Zakheus, dari segi nama sebenarnya sangat baik, artinya murni, artinya suci. Serah Zakheus adalah seorang Yahudi, bukan orang di luar Yahudi. Dia adalah seorang Yahudi, tetapi dia sangat dibenci oleh orang Yahudi. Walaupun dia adalah seorang Yahudi, tetapi dia sangat dibenci oleh orang Yahudi. Kenapa dia dibenci oleh orang Yahudi? Serah ini berkaitan dengan profesinya sebagai pemungut cukai. Bahkan dikatakan di sini bahwa dia adalah kepala pemungut cukai. Serah pemungut cukai aja dibenci oleh orang Yahudi, apalagi kepalanya. Serah kebenciannya itu udah berlipat-lipat kali ganda, begitu ya. Para pemungut cukai aja dibenci oleh orang Yahudi. Apalagi Zakheus ini dikatakan kepala pemungut cukai. Sehingga mereka sangat membenci Zakheus. Mereka menganggap Zakheus ini orang yang tidak layak untuk dikasihani. Orang yang tidak layak untuk diampuni. Adalah orang yang paling berdosa di negeri, di bangsa Israel pada waktu itu. Serah kenapa Zakheus sebagai pemungut cukai, kepala pemungut cukai ini sangat dibenci oleh orang Yahudi. Serah karena pemungut cukai itu dianggap sebagai seorang pengkhianat. Seorang pemungut cukai pada waktu itu dianggap sebagai seorang pengkhianat. Kenapa? Karena pemungut cukai ini, serah saudara, bekerja kepada orang Romawi, kepada kekaisaran Romawi. Setelah kita tahu pada waktu itu bangsa Israel berada di bawah penjajahan Romawi. Dan pada waktu itu kekaisaran Romawi itu menjajah beberapa bangsa. Dan untuk membiayai kekaisarannya yang begitu tinggi itu, salah satu caranya adalah dengan menarik pajak dari negeri jajahannya, dari masyarakat, dari warga, dari negeri jajahannya. Oleh karena itu setiap orang yang bekerja untuk menarik pajak, memungut cukai, itu berarti bahwa dia bekerja kepada orang Romawi, kepada kekaisaran Romawi. Dan itu artinya dia mengkhianati bangsanya sendiri. Dan pada waktu itu memang orang Romawi memakai strategi ini, yaitu merekrut orang-orang Yahudi sendiri untuk memungut pajak, untuk memungut cukai pada waktu itu. Dan sudah menjadi rahasia umum pada waktu itu bahwa seorang pemungut cukai itu juga adalah seorang pemeras, seorang koruptor. Maka tadi diakui sendiri oleh Zakheus kan, dia berkata, "Jikalau ada yang kuperas." Ya. Jadi seorang pemungut cukai itu adalah dianggap sebagai seorang pemeras, seorang koruptor. Kenapa dia menjadi seorang pemeras? Karena pada umumnya pemungut cukai itu menarik pajak lebih dari seharusnya. Setelah mereka menarik pajak lebih dari seharusnya yang sudah ditetapkan, setelah mereka menarik pajak itu melebihi bahkan berkali-kali lipat daripada yang seharusnya, maka para pemungut cukai itu biasanya terkenal kaya, kaya raya. Ya. Ada yang mobilnya puluhan begitu ya, petugas pajak itu kan. Puluhan, ya. Serah mungkin mirip-mirip lah sama seperti ini begitu ya. Serah kenapa mereka harus memeras, kenapa mereka harus menagih pajak itu berkali lipat. Serah ada penafsir yang mengatakan begini, karena pada waktu itu ya, orang yang direkrut untuk memungut pajak ini oleh pemerintahan Romawi, serah mereka punya kesepakatan. Ya mereka punya kesepakatan. Pokoknya kita sepakatin berapa kamu setor kepada pemerintah Romawi. Serah berapa kamu setor kepada pemerintah Romawi, sekian angkanya. Serah kamu bebas memungut berapapun, pokoknya angka yang kita sepakatin ini harus engkau setor kepada saya. Dan ada yang menafsirkan bahwa mereka ini enggak digaji oleh pemerintah Romawi. Pokoknya kamu setor segini kepada saya, terserah kamu mau nagih berapa, dan kelebihannya adalah bagianmu yang kita sudah sepakati engkau harus setor kepada saya. Serah oleh karena itu para pemungut cukai ini berusaha untuk menarik pajak itu sebanyak mungkin. Mereka memeras, dan kalau mereka tidak memberikan sesuai dengan permintaan itu, serah itu para tentara Romawi, para algojo-algojo itu sudah siap di belakang mereka. Sehingga walaupun tubuhnya pendek, walaupun orangnya kecil, dia berani menarik pajak itu. Dia berani untuk menghadapi orang-orang untuk menarik pajak. Kenapa? Backingannya adalah kaisar. Ada para prajurit, ada para algojo di sana yang mengawal mereka, yang melindungi mereka dalam melakukan tugas mereka. Sehingga orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai ini sangat-sangat dibenci oleh orang Yahudi. Serah oleh karena itu pemungut cukai bagi orang Yahudi adalah orang berdosa yang tidak dapat diampuni. Orang berdosa yang tidak dapat diampuni. Oleh karena itu ketika Yesus menumpang di rumah Zakheus, semua orang dikatakan ini bukan cuman orang Farisi, bukan cuman ahli Taurat yang biasanya mengkritik Yesus, tetapi dikatakan semua orang yang melihat itu, semua orang Yahudi yang melihat itu berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Serah mereka mencemooh Tuhan Yesus karena ia menumpang di rumah orang yang tidak pantas untuk diampuni, yang tidak pantas untuk dikasihani, yang tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan, yang pantasnya adalah dibenci. Serah coba bayangkan mereka begitu benci terhadap Zakheus, tetapi mereka tidak berani melukai Zakheus. Kenapa? Yaitu karena backingannya tadi itu. Coba bayangkan betapa hati orang Yahudi itu terhadap para pemungut cukai itu. Betapa sakitnya hati mereka itu. Kenapa? Karena mereka sebenarnya sangat benci terhadap mereka. Sangat benci terhadap pemungut cukai. Tapi mereka gak bisa apa-apa. Backingan mereka para tentara kerajaan Romawi. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita gak bisa melukai mereka. Serah pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau kita berada di posisi orang Yahudi, kira-kira kita bisa mengampuni Zakheus enggak? Lalu saya nanya ini, kalau kita berada di dalam posisi orang Yahudi, kira-kira kita akan berbuat sama enggak seperti orang Yahudi? Seserah mungkin kita juga akan berlaku sama seperti orang Yahudi. Seserah tidak mudah untuk mengampuni seorang Zakheus kalau kita berada di pihak orang Yahudi. Seserah mungkin di antara orang yang melihat Yesus menumpang di rumah Zakheus ini, ada yang jelas-jelas dia diperas oleh anak buahnya Zakheus. Ada yang jelas-jelas dia diintimidasi oleh anak buahnya Zakheus ketika menarik pajak. Seram, mereka ini orang-orang yang sakit hati. Maka sangat pantas, sangat wajar kalau mereka tidak bisa mengampuni Zakheus. Di dalam pandangan kita, wah wajar saja. Saya juga kalau berada dalam posisi itu, waduh, ya, saya enggak mungkin bisa mengampuninya. Seram, memang mengampuni itu berat. Mengampuni itu berat. Oleh karena itu mungkin kalau dalam bahasa zaman now, kalau Tuhan Yesus mau memakai apa bahasanya Dylan begitu ya, mengampuni itu berat, kamu nggak akan sanggup, biar aku aja gitu ya. Seseorang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun orang-orang Yahudi tidak bisa mengampuni Zakheus, tetapi Tuhan Yesus mengampuni Zakheus. Setelah di ayat yang ke-19 dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Setelah kita bisa melihat di sini bagaimana Yesus berinisiatif. Setelah ketika dia melihat ada seorang bernama Zakheus yang begitu antusias untuk melihat siapakah dirinya itu, dan kemudian dia melakukan satu hal yang nyentrik, dia manjat pohon. Setelah coba bayangkan, dia kepala pemungut cukai lalu tiba-tiba dia manjat pohon. Ya, gimana malunya begitu ya? Kepala pemungut cukai ada di atas pohon begitu ya. Setelah dia melakukan itu, setelah orang-orang enggak peduli dengan dia. Karena memang orang-orang yang ada pada waktu itu sangat membenci dia. Tetapi Tuhan Yesus berinisiatif untuk menyapa dia. Sapaan Sang Juru Selamat itulah. Serah bentuk pengampunan yang diberikan oleh Yesus kepada Zakheus. Pada saat itu, Yesus memberikan pengampunan kepadanya. Serah pengampunan itu memang adalah inisiatif dari Tuhan. Serah, karena manusia tidak mungkin akan bisa mengampuni sesamanya dengan sempurna. Oleh karena itu pengampunan itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Dia datang ke dalam dunia ini oleh karena dia ingin mengampuni umatnya yang berdosa itu. Serah, dengan menumpang di rumah Zakheus, serah itu menunjukkan bahwa Yesus menerima keberadaan Zakheus. Serah, bukan berarti Tuhan Yesus enggak tahu siapa Zakheus ini. Serah, Tuhan Yesus itu maha tahu. Dia tahu persis siapa Zakheus. Dia pasti tahu bahwa Zakheus ini adalah kepala pemungut cukai. Dia pasti tahu bahwa Zakheus ini adalah orang paling berdosa di antara orang Yahudi. Tetapi dikatakan dia menumpang di rumah Zakheus. Dan mungkin dia juga makan bersama-sama di rumah Zakheus. Serah, itu artinya bahwa dia menerima keberadaan Zakheus yang berdosa ini. Dan kita tahu bahwa penerimaan adalah esensi dari pengampunan itu sendiri. Penerimaan adalah esensi daripada pengampunan itu sendiri. Serah, ketika Tuhan Yesus mengampuni kita, itu artinya dia menerima kita. Apa adanya kita sebagai orang-orang yang berdosa. Seseorang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Yahudi tidak sanggup mengampuni Zakheus. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pengampunan itu kepada Zakheus. Dia menumpang di rumah Zakheus. Dia makan bersama dengan Zakheus. Dia menerima keberadaan Zakheus apa adanya. Dan di akhir daripada perikop itu kemudian Tuhan Yesus berkata. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, biasanya bagian ini menjadi salah satu yang menjadi perdebatan ya antara penganut Calvinisme atau predestinasi dengan penganut Arminianisme. Saudara, kalau penganut Arminian berkata, lihat ya, Tuhan Yesus memberi keselamatan itu ketika Zakheus merespons. Dia berkata, ketika melihat respons Zakheus menerima Yesus di dalam rumahnya, lalu kemudian Tuhan memberi keselamatan kepadanya. Jadi respons duluan. Kalau Zakheus tidak merespons, tidak mungkin dia dapat keselamatan. Saudara, kalau orang Calvinis berkata, oh enggak, ya karena Tuhan Yesus sudah pilih dia dari dulu sebelum ia lahir, sehingga ia bertobat dan dia diselamatkan. Saudara, mereka berdebat sampai gak karu-karuan dan sampai gak ada ujungnya, Bapak Ibu ya. Gak ada ujungnya, ada yang berantem, ada yang gontok-gontokan, ada yang saling maki-maki begitu ya. Cuman untuk apa, memperdebatkan itu, mana yang duluan, respons Zakheus baru diselamatkan atau Tuhan selamatkan dulu baru Zakheus merespons dengan melakukan tindakan itu. Serat, tapi bagi saya itu bukan sesuatu yang penting. Tetapi saya melihat di sini adalah bagaimana perubahan yang terjadi, bagaimana pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan Zakheus ketika dia mendapatkan pengampunan itu dari Tuhan. Serah, apa yang dipulihkan di dalam kehidupan kita ketika kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. So, yang pertama adalah bahwa pengampunan itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Pengampunan itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Serah, ketika Tuhan Yesus menumpang di rumah Zakheus, setelah itu menunjukkan bahwa pemulihan relasi antara Yesus dengan Zakheus itu terjadi. Setelah ada pemulihan relasi antara Zakheus sebagai orang berdosa dengan Tuhan. Setelah Tuhan Yesus datang ke rumahnya Zakheus, menumpang di rumahnya Zakheus, makan di rumahnya Zakheus, artinya ada pemulihan antara Zakheus dengan Tuhannya, dengan Yesus Kristus. Setelah mengalami pengampunan, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi pemisah antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Setelah itulah kekuatan dari pengampunan ini. Setelah yang dulunya ada jurang yang terpisah, yang memisahkan antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Ada jurang yang sangat dalam sehingga manusia ini tidak bisa bertemu dengan Allah. Tetapi dengan keberadaan Yesus Kristus ke dalam dunia, dia memberikan pengampunan kepada orang berdosa. Sehingga kita orang-orang berdosa, kita orang-orang tidak layak ini, kita orang-orang najis ini, bisa bertemu dengan Allah yang kudus. Relasi kita dengan Allah yang kudus bisa dipulihkan kembali. Serah, pemulihan hubungan ini juga ditunjukkan oleh Zakheus dengan menyambut atau menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Zakheus, segera turun dari pohon itu, aku akan menumpang ke rumahmu. Di ayat 6 kemudian dikatakan, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Setelah kita melihat di sini ada timbal balik hubungan relasi yang dipulihkan antara Tuhan Yesus yang mau menumpang di rumah Zakheus yang berdosa. Tetapi juga Zakheus yang berdosa ini. sekarang bisa menerima Yesus, menyambut Yesus dengan sukacita, menyambut Allah dengan sukacita. Serah orang-orang berdosa, orang-orang yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam maut itu, serah ketika bertemu dengan Allah, serah itu adalah satu penghukuman. Serah orang-orang masih hidup dalam dosa, ketika mereka masih hidup dalam dosa, bertemu dengan Allah itu sebagai satu momok yang menakutkan. Bertemu dengan Allah itu sebagai sesuatu yang mengusik diri kita. Betul gak? Kalau kita ada dosa yang tersimpan dalam hati kita, kira-kira kita enak gak datang ke gereja? Begitu. Ya. Misalnya hari ini kita baru lagi berantem begitu ya sebelum kesini, lalu kemudian datang kesini. Enak gak dengerin khotbah saya sih? Kalau lagi berantem, Pak, kalau habis berantem dari rumah, enak gak? Serah pasti gak enak. Nyanyi memuji Tuhan enak gak? Gak enak. Serah apalagi bertemu dengan Allah yang Maha Suci. Orang berdosa itu pasti hatinya akan terusik. Gak akan tenang, gak akan damai, gak akan dengan sukacita. Tetapi di sini dikatakan, Zakheus menyambut Yesus, menerima Yesus dengan sukacita. Serah ini menunjukkan pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah, antara Zakheus dengan Yesus Kristus. Serah oleh karena itu ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan, serah harusnya bertemu dengan Allah itu merupakan sukacita bagi kita, bukan merupakan beban bagi kita. Aduh, kita ke gereja lagi, bebannya luar biasa. Begitu ya. Coba kemarin tanggal merah saya pergi liburan aja daripada ketemu dengan Pak Aksi, khotbah lagi, itu-itu lagi khotbahnya, enggak berubah-berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya seperti Tuhan Yesus. Serah orang yang diampuni dosanya itu pasti akan ada sukacita dalam hatinya ketika bertemu dengan Allah. Serah kenapa? Tidak ada penghalang lagi. Tidak ada penghalang, tidak ada jarak lagi antara kita dengan Allah. Serah pasti akan muncul, akan timbul kasih. Akan timbul kasih yang muncul di dalam hati kita kepada Allah karena hubungan kita sudah dipulihkan oleh Allah. Serah kalau kita masih berdosa, gak mungkin kita bisa mencintai Allah dengan baik. Tetapi ketika hubungan kita menjadi pulih, serah pasti kita akan bisa mencintai Allah dengan baik. Sama seperti pasangan suami istri, kalau lagi berantem, serah gak bisa mengekspresikan cintanya dengan baik. Kalau lagi berantem, begitu ya. Yang satu ngajak ngomong, yang satu buang muka. Ogah, begitu kan. Tapi kalau udah baikan, begitu ya. Udah baikan, saling maaf-maafan, berpelukan, begitu ya. Waduh, rasanya luar biasa ya, Pak Andy ya. Betul ya. Seseorang yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Serah dalam Encyclopedia of Bible Words, serah ketika membahas dalam topik pengampunan itu dikatakan, as we meditate on God's forgiveness and realize how much we have been forgiven. Ketika kita merenungkan betapa Allah telah mengampuni kita dan menyadari betapa besarnya kita telah menerima pengampunan kepada Allah. Kasih kepada Allah itu harusnya bertumbuh, terpelihara di dalam kehidupan kita. Serah itu yang harusnya terjadi. Kalau kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya, serah harusnya kita semakin menjauhi dosa dan semakin mengasihi Allah. Betul? Satu kali guru sekolah minggu sedang cerita dengan anak-anak sekolah minggu. Cerita tentang dosa dan pengampunan dosa dan pertobatan. Serah setelah cerita dengan penuh semangat, lalu kemudian di akhir cerita, lause sekolah minggu ini memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Dia bertanya, Anak-anak, jadi apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan dosa? Selalu ada seorang anak angkat tangan. Oh ya kamu, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan dosa? Lalu anak ini menjawab, untuk mendapatkan pengampunan dosa, maka kita harus berdosa terlebih dahulu. Ya. Untuk mendapatkan pengampunan dosa, kita harus berdosa terlebih dahulu. Serta terkadang dalam hidup kita, kita seperti anak sekolah minggu ini. Serta karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun, Dia akan selalu mengampuni kita. Lalu kita berkata bahwa supaya kita diampuni, kita harus berdosa terlebih dahulu. Artinya tidak ada pertobatan dalam hidup kita. Tidak ada kemajuan di dalam kehidupan kita. Artinya kasih kita kepada Allah tidak bertumbuh, tidak terpelihara. Tetapi orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, harusnya hubungannya dengan Allah itu semakin pulih, dan semakin pulih, semakin baik, dan semakin baik. Kalau dulu ia gemar sekali berbuat dosa, sekarang serah dia gemar sekali melakukan firman Tuhan. Sekalipun kadang-kadang ada kelemahan, kita bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi itu bukan bagian yang melekat pada dirinya lagi. Tetapi kasih kepada Allah untuk melakukan firman-Nya itulah yang menjadi dasar untuk dilakukan setelah kita mengalami pengampunan dari Tuhan. Serah pertanyaannya adalah, apakah ketika kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, hubungan kita dengan Allah semakin hari semakin membaik? Apakah kasih kita dengan Allah semakin hari semakin baik? Apakah ketika kita melakukan firman Tuhan di hadapan Tuhan semakin hari semakin baik di dalam kehidupan kita? Atau semakin hari semakin buruk dan semakin merosot? Serap bagian yang kedua, pengampunan itu memulihkan bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tetapi memulihkan hubungan kita dengan diri sendiri dan dengan sesama. Serap pengampunan dari Tuhan itu dan pengampunan kita terhadap sesama itu memulihkan hubungan kita dengan diri sendiri dan juga dengan sesama. Serta kalau kita melihat perkataan Zakheus di ayat yang ke-8, serta di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Serta perkataan Zakheus di ayat yang ke-8 ini menunjukkan bahwa ia sadar dan mengakui kesalahannya. Ketika ia berkata, kalau ada seseorang yang kuperas, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Itu artinya dia mengakui bahwa dia memang betul apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Aku adalah orang berdosa. Betul apa yang dikatakan oleh semua orang itu. Aku memang bersalah. Setelah dia mengakui dirinya sebagai orang berdosa, dia tidak menyangkalinya, dia tidak memungkirinya, dia tidak membohongi dirinya dengan berpura-pura jadi orang benar. Tetapi dia berkata, ya betul, aku ini adalah orang berdosa. Ketika orang-orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, engkau menyumpang di rumah orang berdosa, apakah engkau tidak tahu ini adalah orang berdosa? Zakheus berkata, iya, aku memang orang berdosa. Aku memang orang berdosa. Serah kesadaran diri kita, kesadaran bahwa diri kita adalah bermasalah, adalah awal dari pemulihan terhadap diri sendiri. Serah kesadaran bahwa diri kita adalah bermasalah merupakan awal pemulihan terhadap diri sendiri. Serah orang yang merasa dirinya paling benar adalah orang yang sulit untuk memulihkan dirinya. Orang yang tidak menyadari kebobrokan di dalam dirinya adalah orang yang sulit untuk sembuh, untuk pulih terhadap dirinya sendiri. Serta oleh karena itu pengakuan akan keberadaan diri kita itu merupakan hal yang sangat penting untuk memulihkan diri sendiri. Serta Zakheus tidak hanya pulih terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap orang lain. Sakeus juga memulihkan dirinya terhadap orang lain. Serta dengan membagikan setengah dari hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang ia pernah peras. Saudara, itu menunjukkan satu usaha untuk memulihkan hubungan dengan orang lain. Itu menunjukkan satu usaha dari Sakeus untuk memulihkan hubungan dengan orang lain. Saudara, bagian ini kita bisa saja mengaplikasikannya. Oh, kalau kita sudah diampuni, lalu kita harus kemudian membagikan harta kita, menolong orang lain. Kita bisa aplikasikan di situ. Tetapi sebenarnya intinya apa? Intinya dari apa yang dilakukan oleh Sakeus itu. Bukan sekedar membagi hartanya itu. Bukan sekedar mengembalikan 4 kali lipat dari orang-orang yang ia peras. Tetapi inti dari apa yang dilakukan Sakeus ini adalah upaya yang dilakukan oleh Sakeus untuk memulihkan hubungan dengan orang lain. Dengan orang-orang yang pernah ia peras. Dengan orang-orang miskin yang mungkin dia tidak pandang itu orang miskin, dia tetap menarik pajak bahkan lebih dari yang diharuskan. Saudara, Zakheus kemudian memulihkan, berusaha untuk melakukan pemulihan. Saudara, pengenalan diri yang jujur dan penerimaan diri yang benar adalah langkah awal untuk menempatkan diri yang tepat dan pemberian diri yang bijak. Serap pengenalan diri kita yang jujur. Ketika kita jujur terhadap diri kita, pasti kita akan bisa memulihkan diri kita dengan baik. Dan ketika kita bisa memulihkan diri kita dengan baik, kita akan bisa memposisikan diri kita di dalam relasi kita dengan orang lain. Dan itu akan mempengaruhi penempatan diri kita dengan tepat dan pemberian diri kita dengan tepat di hadapan Tuhan. Saudara, yang membuat kita sulit mengampuni diri sendiri adalah merasa diri paling benar. Yang membuat kita sulit mengampuni orang lain juga adalah karena kita merasa diri paling benar. Sehingga ketika kita disakiti, ketika kita kemudian mengalami perkataan dan perlakuan yang tidak benar, saudara, kita gampang sekali untuk kemudian marah, gampang sekali kemudian untuk membalas dendam, gampang sekali kemudian untuk tidak mengampuni. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa diri kita adalah yang paling benar dan orang lain adalah yang paling salah. Saudara, ketika kita punya prinsip itu, saudara, kita tidak hanya bermasalah dengan orang lain, tetapi sebenarnya kita sedang bermasalah dengan diri kita dan di hadapan Tuhan. Saudara, oleh karena itu di dalam NIV application dikatakan, Zakheus, apa yang dilakukan Zakheus itu dikatakan, Zakheus demonstrated inward change by outward action. Saudara, ketika Zakheus melakukan itu, membagikan hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat dari orang yang dia peras, dikatakan Zakheus sedang mendemonstrasikan, Zakheus sedang menunjukkan perubahan yang terjadi di dalamnya, di dalam hatinya, di dalam dirinya, melalui tindakan di luar. Melalui tindakan yang tampak, melalui action yang tampak di dalam kehidupannya. Serai dalam Encyclopedia of Bible Words juga mengatakan bahwa orang yang menerima pengampunan, saudara, akan menjadi orang yang mengampuni. Saudara, orang yang menerima pengampunan, saudara, itu akan memampukan kita untuk bisa mengampuni. Saudara, memang tadi dikatakan di awal kita berkata sama seperti orang Yahudi, bahwa pengampunan itu tidak mudah. Dan memang pengampunan itu bukan natur kita. Kita paling sulit untuk mengampuni. Firman Tuhan berkata, jikalau pipi kananmu ditampar, berikan juga pipi kiri. Kita bilang apa? Ya, boro-boro kasih pipi kiri. Ya, saya enggak tonjok aja udah puji Tuhan, begitu kan? Sekarang mau kasih pipi kiri lagi. Dikatakan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ya Tuhan, kok mengampuni, kok begitu berat seperti itu? Kok berdoa bagi orang yang menganiayaku? Saya enggak lempar aja dia dengan batu udah syukur. Saya enggak tonjok dia aja udah syukur. Loh kok diminta berdoa lagi? Secara natur manusia kita enggak akan mungkin bisa sanggup untuk mengampuni. Tetapi pengampunan dari Tuhan itu memungkinkan kita untuk bisa mengampuni orang lain. Pengampunan dari Tuhan memungkinkan dan memampukan kita untuk bisa menjadi seorang yang mengampuni. Serah itu artinya bahwa pengampunan Allah kepada kita itu memberi potensi pada diri kita untuk bisa mengampuni orang lain. Seserah apakah yang membuat kita sulit untuk mengampuni? Seserah kira-kira apa yang membuat kita sulit untuk mengampuni? Mengingat-ingat. Itu dalam bahasa lain apa? Kepahitan. Mengingat-ingat itu artinya kepahitan. Seserah ada kepahitan di dalam diri kita. Seserah ada kepahitan di dalam diri kita. Surah kepahitan itu biasanya sumbernya ada dua. Yang pertama dari perkataan orang lain. Dan yang kedua dari perbuatan orang lain terhadap kita. Surah itu membuat kita kepahitan. Dan itu yang membuat manusia sulit untuk mengampuni. Surah oleh karena itu untuk bisa mengampuni orang lain, kita harus membereskan kepahitan-kepahitan yang terjadi dalam hidup kita. Kepahitan-kepahitan oleh karena perlakuan dan perkataan orang lain dalam diri kita. Saudara, sebenarnya kita bisa memilih perkataan dan perbuatan orang-orang lain terhadap kita. Saudara, kita tersakiti atau tidak tersakiti sebenarnya pilihan kita. Kita bisa memilih untuk tersakiti, tetapi kita juga bisa memilih untuk tidak tersakiti. Saudara, beberapa minggu yang lalu, para menteri, beberapa menteri Jokowi itu nyanyi di Java Jazz, begitu ya. Dan mereka, nama bandnya apa? Tahu, ada yang tahu nama bandnya? Elek Yo Band, ya. Elek Yo Band. Artinya apa? Itu bahasa Jawa ya. Jelek, ya biarin. Biarin, jelek, biarin. Saudara, kadang-kadang kita belajar untuk punya prinsip yo ben, begitu kan. Jadi kalau kita dihina oleh orang, kalau kita dijelekin oleh orang, yo ben. Tapi kalau kita memasukkan dalam hati kita, kita akan tersakiti. Tapi kalau kita punya prinsip yo ben, walaupun orang lain bilang, aduh kamu itu kalau mimpin pujian jelek amat, udah jelek ngomongnya, suaranya fals. Saudara, kita bisa tersakiti dengan perkataan itu, tapi kita juga bisa berkata yo ben, ya. Saudara, kalau orang lain berkata kepada kita, aduh kamu ini gendut banget, udah gendut hitam lagi, udah hitam keriting lagi, hidup lagi, begitu kan? Wah, itu kita bisa marah besar, kita bisa tonjok dia, kita bisa sakit hati kepada dia, tapi kita bisa berkata yo ben, emang kenapa? Kalau saya gendut, emang kenapa kalau saya hitam? Emang kenapa kalau saya hidup? Yo ben. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu ada yang ngejek, ada yang menghina, ada yang menyakitin, ngomongnya apa? Yo ben. Asal jangan yo ben itu, jangan dalam arti bahwa kita masa bodoh begitu ya. Tolongin dong, yo ben, begitu kan. Ya jangan di dalam hal seperti itu, begitu ya. Jangan dalam hal seperti itu, ya. Tapi dalam hal bahwa kita, ya biarin. Dia menyakiti kita, ya biarin. Ya. Itu pilihannya dia menyakiti saya. Tapi pilihan saya adalah saya tidak mau sakit hati dengan apa yang dia katakan. Seserah kita lihat satu video klip. Seserah bagaimana pengampunan itu memulihkan hubungan. Saudara, kita melihat bagaimana pengampunan itu memulihkan hubungan. Saudara, film singkat ini memenangkan Oscar ya. Saudara, seperti itu apa yang dilakukan tadi, saya enggak, itu binatang apa tadi itu ya? Rusa bukan ya? Saya imajinasinya lemah. Saudara, kita melihat bagaimana ya, rasanya dia terus udah buat baik, udah nolongin, masih tetap terus disakitin begitu ya. Tapi kita lihat pada akhirnya bahwa pengampunan itu gak akan sia-sia. Itu akan memulihkan hubungan kita, memulihkan relasi kita. Serah oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita berpikir bahwa orang lain tidak layak untuk diampuni, ingatlah betapa kita tidak layak diampuni oleh Tuhan, namun Ia mau mengampuni kita. Sebab kalau kita berkata bahwa dia itu enggak layak untuk diampuni, dia sudah menyakitiku terlalu dalam, dia sudah membuat kepahitan yang besar di dalam hidupku, sebab mungkin kita pada hari ini kita begitu dendam terhadap seseorang. Kita begitu benci terhadap orang lain. Dan kita berkata bahwa orang itu tidak layak untuk diampuni. Serah renungkanlah betapa kita juga tidak layak diampuni oleh Tuhan. Tetapi Dia mau mengampuni kita. Serah sehingga di atas kayu salib Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan Tuhan Yesus berkata seperti itu setelah Dia melewati sebuah perjalanan yang penuh dengan siksaan dan penderitaan. Setelah Dia dicambuk, setelah Dia diludahi, setelah Dia dipukuli, setelah Dia disesah, setelah Dia diolok-olok, setelah Dia dihina, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dihina-hina oleh manusia berdosa. Tetapi di atas kayu salib Dia berkata, "Ampunilah mereka." serah apakah kita juga bisa berkata hari ini kepada orang lain yang mungkin memang kesalahannya begitu besar terhadap kita dan mungkin kita tidak layak untuk mengampuni dia. Apakah kita juga bisa meneladani Tuhan Yesus dan berkata, ampunilah. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan pengampunan itu memulihkan hidup kami. Baik dalam relasi kami dengan Tuhan, dalam relasi kami dengan diri sendiri dan juga dengan sesama kami. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami pun bisa mempraktekkan pengampunan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.